بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. الإخوة في الله، bagi hari ini kajian Ustaz Abdu. Karena beliau beruzur, maka saya akan menggantikan beliau dan kita akan melanjutkan pembahasan kitab kita Al-Wabilus Sayyib. Pelajaran terakhir kemarin kita telah melanjutkan pembahasan tentang bagaimana agar dapat sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Dibutuhkan dua hal: istiqamahnya hati dan istiqamahnya seluruh anggota tubuh. Dan kita telah bahas tentang keistiqamahan hati itu bertumpu pada dua hal. Yang pertama, ketika kita mampu menjadikan Allah Jalla wa ala sebagai zat yang kita dahulukan dalam segala hal, zat yang kita cintai dalam segala hal, mengalahkan segala macam bentuk kecintaan kita kepada apapun juga. Kemudian yang kedua, akan terwujud keistiqomahan hati apabila kita mampu mengagungkan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Karena hakikat mengagungkan perintah Allah dan larangannya sama dengan hakikatnya mengagungkan Allah, karena dialah yang memerintah dan dialah yang melarang. Pada hari ini kita akan bahas lanjutan tentang apa tanda-tanda benarnya seseorang itu mengagungkan perintah-perintah Allah. Terakhir kemarin kita sebutkan bahwasanya orang akan dianggap mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan larangan-larangannya, ya, ketika dia menjaga waktu-waktunya, batasan-batasannya, ya, berusaha untuk benar-benar memastikan bahwasanya telah terwujud semua rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kesempurnaannya, ya. Kemudian adalah upayanya untuk senantiasa menanti, ya, perintah tersebut untuk segera dilaksanakan, sebagaimana kita menanti sholat subuh, ya, sebagian sebelum lagi azan sudah datang di sini. Ini menunjukkan dia mengagungkan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang dari jauh-jauh datang, ya, ada yang dari Tiban, dari Batam Center, macam-macam, dari Batu Haji, pagi-pagi dia sudah bergerak, ya, men-start motornya, mobilnya, dalam rangka apa ini? Mengagungkan perintah Allah Jalla wa ala. Mengagungkan perintahnya sama dengan mengagungkan yang memerintahkan, ialah Allah Jalla wa ala. Di antara tanda-tandanya adalah bersegera, bergegas untuk mendatangi kewajiban-kewajiban tersebut, tidak menunda-nunda. Ya, kemudian kata beliau, di antara tanda-tandanya adalah wal huznu wal ka'abatu wal asafu inda fawti haqqin min huquqiha. Halaman 18. Baris ke-8 atau baris ke-7. Kaman yahzunu ala fawtil jama'ah. Sebagaimana orang yang merasa benar-benar merugi ketika terluput dari sholat jama'ah. Tanda dia mengagungkan perintah sholat berjama'ah. Tandanya dia mengagungkan yang memerintahkan sholat berjama'ah. Kaman yahzunu ala fawtil jama'ati wa ya'lamu annahu, ya, law tuqbilat minhu salatuhu munfaridan fa innahu qad fatahu 27 mawdi'an. Walaupun dia yakin salatnya itu tetap diterima ketika salat sendirian, tapi dia merasa benar-benar merugi, terluput daripadanya 27 kali lipat ganjaran pahala salat. Kemudian dia menyebutkan terakhir kemarin, ya, andai kata seseorang yang dia berjual beli bertransaksi, ya, dengan mudah dia dapatkan, tak perlu harus safar pergi jauh, meninggalkan negerinya, dan tak perlu berpayah-payah, ya, dengan segala macam tetek bengeknya, ya, jual beli, dia akan memperoleh keuntungan 27 kali lipat, ya, 27 dinar dia akan dapatkan untungnya. Tetapi masalahnya dia terluput, terlambat, tak sesuai dengan kesepakatan janji di awal. Akhirnya ketika itu tak dapat yang 27 dinar, dia hanya memperoleh 1 dinar saja. Ya, orang yang mau bertransaksi dengannya telah pergi. Tinggal orang lain yang hanya mau bertransaksi 1 dinar. Seharusnya kalau dia tepat waktu, dia jaga waktu tersebut, orang telah datang menunggunya untuk bertransaksi dan dia telah menjamin dapat 27 dinar. Tapi karena terlambat, tak siap-siap, berangkatlah sang saudagar yang besar, tinggal saudagar kecil, beli satu parfum 10 ribu saja. Subhanallah. Dia akan gigit jari karena merasa rugi serugi-ruginya. Walaupun dia telah untung, tapi dapat satu keuntungan, terlepas dari benar 27 keuntungan. Allahu Akbar. Ya. Apalagi dengan salat yang dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan amalan-amalan lainnya yang dia itu lebih baik daripada 1 miliar, kata beliau, alfin. 1000 kali 1000 kali 1000. Ya, itulah keutamaannya, bahkan lebih daripada itu sebagaimana Allah kehendaki. Kita lanjutkan paragraf kedua halaman 18. Fa idza فوت العبد عليه هذا الربح قطعا وكثير من العلماء يقولون لا صلاة له وهو بارد القلب فارغ من هذه المصيبة. Jika seorang hamba terluput baginya dari keuntungan ini secara pasti, bahkan sebagian ulama mengatakan, atau kebanyakan ulama mengatakan, ya, tidak ada baginya sedikit jua pun salat. Andai kata dia baridul qalbi, hatinya dalam keadaan dingin, ya, farighun min hadhil musibah, tatkala hatinya merasa dingin dan dia tak merasa rugi dari musibah kehilangan pahala 27 lipat kali ini, ghairu murta'in laha, tak dia merasa takut apapun resikonya. Dia anggap para ulama salatnya tak ada makna. Dia tak merasa rugi salat sendiri, padahal dia bisa mendapatkan salat berjamaah dapat 27 kali lipat. Ya. Fa hadza 'adamu ta'zimi amrillahi ta'ala fi qalbi. Inilah menunjukkan bahwasanya dia benar-benar tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Tak mengapalah sholat sendiri, yang penting sholat. Tak mengapalah tak tepat waktu, yang penting sholat. Tak mengapalah diakhirkan, yang penting belum keluar waktunya. Tak mengapalah cuma Al-Fatihah, yang penting rukunnya dikerjakan. Tak apalah dapat 1 rakaat, yang 3 rakaatnya lepas karena telah masuk maghrib. Kata para ulama kan, yang penting barang siapa yang menemukan 1 rakaat daripada sholat asar, telah dianggap menemukan sholat asar. Aku dapat 1 rakaat, 3 rakaat telah tenggelam matahari, yang penting sholatku sah, gak keluar daripada waktunya. Karena Nabi mengatakan 1 rakaat ku dapat, 3 lain berarti ku anggap dapat. Tak merasa rugi, tak merasa menyesal. Ya. Ini menunjukkan dia tidak mengagungkan apa? Perintah salat tadi. Fa hadza 'adamu ta'zimi amri Allah ta'ala fi qalbihi. Wa kadzalika idza fatahu awwalul waqti. Demikian juga jika terluput di awal waktu, alladhi huwa ridwanullah ta'ala. Yang mana awal waktu adalah merupakan hal yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Aw fatahu shafful awwal. Atau dia terluput daripada sab pertama. Alladhi yusallillahu wa malaikatuhu ala mayaminihi. Sab pertama adalah sab yang Allah dan malaikat-malaikatnya senantiasa berdoa. Yani malaikat-malaikatnya berselawat, Allah berselawat kepada orang-orang yang ada di saf-saf pertama di bagian sebelah kanannya. Ya. Kalau kita sholat di saf ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kita merasa tak ada apa-apa. Biasanya itu karena aku biasa terlambat. Menunjukkan kadar kualitas kita mengagungkan perintah Allah tak sempurna. Sempurnakan lagi. Ya. Walau ya'lamul abdu fadilatahu lajalada alaihi. Ya, walau kanat qur'atan. Buku ini sebenarnya banyak kesalahan-kesalahannya. Nanti akan saya bawa buku satu lagi pembanding. Kadang-kadang kalimat-kalimatnya ada yang tak sempurna. Biasa para ulama memegang 2-3 buku. Kadang-kadang salah cetak di sini, dibenarkan di cetakan lain. Itulah fungsinya. Namanya muqabalah. Ya, kata beliau, andai kata hamba tahu keutamaan salat berjamaah, ya la jala da'ala, dia akan berusaha semampunya untuk dapat melaksanakannya. Meski dengan berkelahi dia akan tetap salat. Yang dihalangi aku mau berjamaah nih. Ya. La jala da'alaihi. Siap dia melakukan apapun yang penting jangan dihalangi tujuannya mau berjamaah. La jala da'alaihi. Siapapun minggir, aku mau jamaah nih. Si ibu istri merengek, anak merengek, tinggalkan. Aku mau jamaah, jangan diganggu. Ini sudah waktu saya pergi sholat. Tolong abang, ini kerjakan dulu bang. Tolong lupa, ini pak. Kerjakannya ini, kerjakannya itu. Qomat. Tinggal 2 rakaat. Ya, Allahu Akbar. Kita ketika bicara ini, kita sedang bicarakan aib kita. Tatkala kita tak merasa merugi. Ya. Kata beliau, ya andai wala kanat qur'atan, ya, dia akan berusaha mendapatkan jamaah bersungguh-sungguh apapun ceritanya, walau harus dengan diundi dia akan ikut undian. Misalnya tak ada kecuali harus diundi supaya bisa jamaah, ikut dia undian. Ya. Wa kadzalika fawtul jam' al-kathir alladhi تضاعفُ الصلاة بكثرته وقلته وكذلك فوت الجمع الكثير. Demikian juga dia akan berusaha menghadiri salat jemaah yang banyak orang-orangnya, yang mana semakin banyak orangnya semakin berlipat-lipat pahalanya, ya, dan semakin berkurang jemaah semakin sedikit pula pahalanya. Maka tak sama kita sholat bertiga, berempat dengan sholat 5 saf, sholat 7 saf, sholat penuh, full. Tengoklah bagaimana kita sholat maghrib, hampir penuh. Ya, masjid, sholat isya, penuh masjid. Ya, sholat subuh berapa saf? 3 saf, 4 saf. Itu pun udah paten itu, dibandingkan masjid-masjid yang lain. 1 saf 40, 3 saf 120. Oh. Ya. Bagaimana pula salat di Masjidil Haram yang puluhan ribu orang salat di sana? Bagaimana salat di Masjid Nabi yang puluhan ribu orang di sana? Tempatnya pun dilipat gandakan, Allahu Akbar. Ya, sudah sampai awak di Madinah malas-malas salat jemaah di masjid. Di hotel aja lah. Ya. Aku sibuk habis ini mau belanja. Banyak ini belum kubeli. Banyak item belum kubeli ini. Kiriman si anu belum sempat, dalam nanti aja. Salat di hotel. Allahu Akbar. وكلما كثر الجمع كان احب الى الله عز وجل. Semakin banyak jemaahnya lebih dicintai Allah lagi. Allahu Akbar. Ya. Sebagaimana kita semakin banyak orang berbelanja, semakin kita cintai daripada satu orang nongol, satu orang lain nanti siang, satu orang sore, sekali masuk rame-rame, mana yang kita cintai? Masuk orderan bertimpah-timpah. Wanallah. Kalau mau Ramadan segala macam urusan dunia, orderan dunia Allah mudahkan. Orang-orang kafir pun mengambil kenikmatan daripada keuntungan ibadah kita. Kita yang ngeraya, mereka yang untung. Subhanallah. Senang mereka kalau bisa tiap hari raya lah. Allahu Akbar. Wa kullama ba'udatil khuta kanat khutwatan tahuttu khati'ah. Semakin jauh langkah-langkah kita, tempat kita dari masjid, ya, maka setiap langkah akan menghapuskan kejelekan kita. Wa ukhra tarfa'u darajah, yang lain akan mengangkat derajat kita. Ini jauh-jauh semua jemaah nih. Tapi antum enggak usah paksalah, nanti di, ya, di mobilnya sibuk dia melangkah supaya dihitung langkahnya. Kalau enggak kulangkahkan di mobil, kurang pahala aku ini. Tiba-tiba ada sampai sambil najat. Paksa melangkah-langkah di mobil. Enggak usah. Gimana ngitungnya Ustaz? Serahkan kepada Allah. Ana pun tak bisa ngitung ya. Yang jelas satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapuskan dosa-dosa. Wa kadzalika fawtul khusyu'i fi shalati wa hudurul qalbi. Demikian jugalah dia merasa menyesal ketika terluput kekhusyukan. Ya. Dalam salatnya. Ketika hatinya tak hadir secara utuh. Menyesal. Karena itulah selepas salat apa yang kita dipintakan untuk ucapkan? Pertama kali apa? Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah Allah. Salatku memang benar subuhku kerjakan di sini, tapi hatiku berjalan tah ke mana hari ini? Allahu Akbar. وحضور القلب فيها بين يدي الرب تبارك وتعالى الذي هو روحها ولبها. Yani mana khusyuk dalam salat, kehadiran hati bersama salatnya, dialah merupakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dialah merupakan roh salat dan inti salat. Fa salatun bila khusyu'in, salat yang dikerjakan tanpa khusyuk, apalagi salat kita sendiri di rumah. Oi, kadang-kadang terluput, tak nyaman salat di rumah. Ya, kadang-kadang lupa-lupa tiga atau empat ini ya. Selalu lupa-lupa. Ya. Bagikan hambar rasanya. Tak berjamaah hambar. Karena kita tak terbiasa mengerjakannya. Subhanallah. Kebiasaan itu ketika mendarah daging, terlepas kita daripadanya, hati kita tak nyaman. Kalau enggak jamaahnya, tak nyaman hati kita. Ya, karena terbiasa. Allahu Akbar. Karena inti daripada salat adalah khusyuk, itulah rohnya, itulah intinya. Fa salatun bila khusyu'in wala huduri qalb wala huduri qalbin ka badanil mayyitin la ruha fihi. Salat yang tidak ada padanya khusyuk, hatinya tidak hadir, bagikan jasad tanpa roh. Apa jadinya jasad tanpa roh? Mati, tak bisa apapun juga. Tak kita bisa mengambil manfaat apapun daripada orang mati. Tak ada. Ya, sebagaimana orang sholat tanpa khusyuk, bayangkan orang yang jasadnya ada tapi tanpa roh lagi, tak berguna. Tak bisa kita suruh orang mati, tolong kau ambilkan dua air minum. Tak bisa. Kalau dia bangun jadi vampir dia. Lari kita. Tak berguna. Orang mati tak berguna lagi. Tak mampu mengerjakan apapun untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Alangkah musibahnya orang mati masih banyak dipuja orang, diminta. Di mana akal-akal mereka? Sudah mati terkubur bertahun-tahun, tak tahu tinggal apanya, apakah tengkoraknya masih ada, masih dipuja diminta, dijadikan tempat bergantung. Allahu Akbar. Afala yastahil 'abdu? Tidakkah hamba merasa malu an yuhdiya ila makhluqin mithlihi 'abdan mayitan? Aw jariyatan mayitah, kata beliau, perumpamaan yang begitu indah sekali. Takkah merasa malu seorang hamba? Subhanallah. Ketika dia menghadiahkan kepada hamba semacamnya, tetangganya, kawannya, dihadiahkan apa? Ini kuberikan kepadamu, hamba. Dihantarkannya dalam keadaan hamba dalam kerendam sudah mati. Ini hamba saya, ini kuberikan untukmu. Terima. Atau seorang hamba wanita dihantarkannya, diangkat, dibopong. Ini pak hadiah pak. Udah mati baru dikasih. Tidakkah hamba merasa malu menghadiahkan kepada kawan-kawannya, ya, budak yang telah mati alias bangkai, baik budak laki-laki maupun perempuan. Ya. Itu memuliakan atau menghinakan? Menghinakan. Dikirimnya lagi pakai pesawat jauh-jauh. Dari Batam kirim ke Jogja. Apa? Ini ku persembahkan untukmu budak. Hebat budak ini ketika hidupnya. Ahli segala hal. Ini sekarang kirimkan. Sudah jadi bangkai. Tak malu kita mengirim bangkai kepada saudara kita? Subhanallah. Fama dhannu hadzal 'abdi an taqa'a tilkal hadiyyah mimman qasadahu biha min malikin aw amirin aw ghairihi. Bagaimana pula jika hadiah berupa bangkai budak ini, baik budak laki-laki maupun perempuan, dihadiahkannya kepada raja, kepada pangeran, ya, atau orang-orang yang dimuliakan, dikirimnya kepada Pak Presiden, Pak, ini ku hadiahkan untuk Bapak, budak hamba saya, satu laki-laki dan satu perempuan, kedua-duanya tampan, rupawan, cantik jelita, Pak. Nah, silakan. Tapi sudah mati. Tidakkah dia merasa malu menghadiahkan kepada rajanya, kepada pemerintahnya, pemimpinnya, hadiah bangkai semacam ini? Subhanallah. Orang aja, ya, menghadiahkan telur tapi busuk, dianggap pelecehan tingkat tinggi. Subhanallah. Fahakadha sawa'un as-salatu al-khayaliyah عن الخشوع والحضور وجمع الهمة على الله تعالى فيها بمنزلة هذا العبد. Maka demikianlah salat yang dia berkhayal padanya, tidak hadir kekhusyukan, hatinya pun tak ada bersamanya, ya, fokusnya hilang, ya, untuk benar-benar dapat bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka orang sholat seperti ini sama dengan menghadiahkan hamba kepada teman yang hamba tersebut telah mati. Awil amah. Baik hamba laki-laki ataupun hamba perempuan. Al-mayyitul ladhi yuridu ihda'ah ila ba'dil muluk. Sama hakikatnya. Tatkala kita sholat kita tak khusyuk. Ya, hati tak ada bersama kita. Hanya tubuh saja. Gerakan-gerakan tanpa roh dalamnya. Allahu Akbar. Hatinya entah kemana-mana berpetualang. Ini perumpamaan apa tadi? Menghadiahkan bangkai kepada raja. Ya. Walihada la yaqbaluha Allah Ta'ala minhu. Karena itulah Allah akan tolak pemberian seperti ini. Sebagaimana raja akan marah. Tak akan ada raja menerima bangkai. Terima kasih banyak kau telah hadiahkan kepadaku bangkai. Tak ada. Dia akan kirim utusannya, tangkap tuh orang menghinakan saya. Sini ku penggal kepalanya. Berani-beraninya dia kirimkan kepadaku bangkai. Ya, begitu jugalah salat yang tidak khusyuk. Sama perumpamaan demikian seseorang yang menghadiahkan bangkai kepada rajanya. Allahu Akbar. Walihada la yaqbaluha Allah Ta'ala minhu. Karena itulah tidak akan mungkin Allah terima salat semacam ini. Wa in asqatatil farda fi ahkamid dunya, walaupun gugur kewajibannya dalam hukum dunia, ya, gugur kewajiban dalam hukum dunia, ya. Ya. Tapi wala yuthibuhu 'alaiha. Tak akan mungkin Allah berikan ganjaran pahala sedikit jua pun. Fa innahu laysa al-'abdu min salatihi illa ma aqala minha. Karena sesungguhnya orang itu tidak akan memperoleh ganjaran dari sholatnya kecuali sebagaimana apa yang benar-benar dia resapi daripada sholat tersebut. Kadang orang meresapi setengah sholatnya baik, kadang seperempatnya, subhanallah, kadang tinggal sepersepuluhnya, ya, yang lainnya buyar entah kemana. Jadi ganjaran sholat itu kita dapatkan sesuai dengan ganjaran kekhusyukan. Kama fi sunan wa muslim Imam Ahmad wa ghairi, sebagaimana terdapat dalam kitab sunan. Ya. Maksud kitab sunan ini bukan sunan Kalijaga, bukan sunan Ampel. Kitab sunan maksudnya sunan Abu Dawud, sunan Tirmizi, sunan Nasa'i, sunan Ibnu Majah. Yang mengumpulkan sunnah-sunnah. Bukan sunan Ampel, sunan Giri, sunan Kalijogo, bukan. Ya, sebagaimana terdapat dalam sunan dan dalam musnad, ya, apa sih beda antara sunan dengan musnad? Kalau sunan, hadis-hadisnya dikumpulkan secara perbab, bab fiqih. Misalnya kitab ut-thaharah, lepas itu kitab as-salah, lepas itu salatut tatawu, itu namanya sunan. Kalau musnad tidak. Musnad itu ditulis sesuai dengan para perawi. Misalnya semua hadis riwayat Abu Hurairah, semua disebutkan. Semua dari Abu Hurairah sampai selesai. Habis riwayat daripada Aisyah, semua disebutkan. Dia tak memandang bab apakah dia. Karena itulah musnad agak sulit dahulu kala, sekarang dipermudah karena telah dikumpulkan ya oleh para ulama. Dahulu sulit kita musnad itu, kenapa? Karena dia mengumpulkan semua hadis kemudian ya diletakkan dalam setiap perawi hadis. Kadang-kadang ini hadisnya ada sampai 100, 1000 ya, kemudian pindah kepada sahabat lain, kadang hadisnya sekian sekian. Dia acak tak berurutan secara bab. Adapun sunan bagus, kita mudah. Kitab shalah selesai, setelah itu kitab zakah selesai, berurutan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yusalli shalata wa ma kutiba lahu illa nisfaha. Sungguh sebenar-benarnya hamba melaksanakan salat, tidaklah dia memperoleh kecuali setengahnya, illa thuluthaha atau sepertiganya, illa ruba'aha kecuali seperempatnya saja, illa khumsaha, khumsaha kecuali seperlimanya, hatta balagha usyruha sampai tinggal sepersepuluh saja. Ya. Dan ini kata dibagi menjadi 10 bagian, dia hanya mendapatkan dari salatnya sepersepuluh saja. Ya. 9/10-nya semuanya hilang, raib. Subhanallah. Ya, bersama hilangnya kehadiran hatinya. Bagaimana tidak? Tubuhnya di sabil najah, hatinya di mol-mol. Berpetualang, berjalan-jalan. Hatinya di mana-mana, subhanallah. Wa yanbaghi an ya'lama atau an yu'lama anna sa'iral a'mali tajri hadzal majra. Ketahuilah bahwa semua amal ibadah itu seperti ini pula lah keadaannya. Bukan hanya salat, puasa pun demikian. Ada yang puasa pokoknya menahan lapar dan dahaga. Ya, dari pagi tidur, nanti mau zuhur bangun, habis zuhur tidur lagi, asar bangun, habis asar tidur lagi. Nanti mau maghrib baru bangun buka. Ada yang demikian salatnya, ada yang demikian puasanya. Ada yang semenjak sahur langsung buka TV-nya. Ya, telenovela apa namanya lagi? Sinetron-sinetron. Sampai mau zuhur salat, habis itu buka lagi lanjutkan. Asar sholat, habis itu buka lagi. Terakhir film India, tanggung. Ini mau buka atau film India? Buka sebentar lah sambil. Ya, ada yang macam-macam. Ya, berpuasa subhanallah, dia jaga waktunya untuk ibadah, berzikir tak putus, baca Quran tak putus. Allahu Akbar. Begitulah semuanya. Ya, ibadah seperti itu. Fatafadhulul a'mali indallahi ta'ala bitafadhuli ma fil qulubi minal imani wal ikhlas wal mahabbati wa tawabiha. Maka bertingkat-tingkatnya amalan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya sesuai dengan tingkat apa yang terdapat di dalam hati. Tingkat keimanan seseorang, tingkat keikhlasan seseorang, tingkat kecintaan seseorang dalam menyembah Allah dan segala macam yang mengikutinya. Ya, murid-murid kita suruh untuk buat PR, semua buat PR, tapi ada yang sempurna buat PR-nya jauh-jauh hari, satu minggu sudah disiapkannya. Subhanallah. Ada yang buat PR-nya satu hari sebelum harinya, ada yang buat PR satu jam sebelumnya, ada yang tinggal setengah jam, ada yang udah masuk 5 menit itulah yang dibuatnya, contek punya kawannya, salah-salah. Ada yang tak buat PR, bertingkat-tingkat. Ada yang dalam buku yang disampul baik, diberikannya kepada gurunya, rapi bukunya, PR-nya rapi, senang gurunya. Baru lihat bukunya aja, subhanallah. Belum lagi dinilai, luar biasa. Tengok jawabannya benar, kasih mumtaz. Kawan yang terakhir tengok, ini salah-salah kok nih. Soalnya pun salah-salah, belum lagi jawabannya. Coret. Nah, aku bawa sana ini, kasih nol untuk kau. Begitu juga lah hakikatnya ibadah. Subhanallah. setengah mati orang bersusah payah mendapatkan jamaah. Ada yang dia sholatnya sendiri di penghujung waktu. Subhanallah. Wa hadzal 'amalul kamil huwa alladhi yukaffiru sayyi'ati takfiran kamilan. Maka sesungguhnya amalan yang sempurna berupa sholat yang sempurna itu dikerjakan seseorang, inilah yang akan dapat sempurna menghapuskan dosa-dosa. Wa naqisu bihasabihi, semakin berkurang kesempurnaannya, semakin kurang dia menghapuskan dosa-dosanya. Kata Nabi, as-salawatul khams, antara sholat lima waktu, ya, antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan, umrah dengan umrah, menghapuskan dosa-dosa yang terdapat di antara keduanya. Penghapusan dosa ini sesuai dengan tingkat ya kekhusukan. Ada yang dihapuskan habis dosa-dosanya, ada yang dihapuskan setengahnya, ada yang dihapuskan seperempatnya, seperdelapannya, sepersepuluhnya. Mungkin juga ada yang tak dihapuskan semua dosanya, bahkan ditambah dosanya karena sholatnya riya, karena sudah datang calon mertua, barulah dia sholat. Ini bahkan bukan dapat sepersepuluh pun tak dapat. Yang dapat apa? Dosa. Ya, tak datang mertua, tak mau lagi dia sholat. Tak mau sholat lagi, sudah selesai, sudah pulang mertua, calon mertuaku. Wa naqisu bihasabi wa bihatainil qa'idataini tazuru iskalatun katsirah. Ya. Maka dengan dua hal ini, ya, dengan dua hal ini, dengan dua kaidah ini, akan hilanglah banyak sekali kesulitan-kesulitan dalam memahami beberapa hadis-hadis. Ya. Bahwasanya bertingkat-tingkatnya ganjaran itu sesuai dengan tingkatan iman dalam hati, tingkatan keikhlasan dalam hati. Ya. Semua dalam bab dunia juga ada. Kita punya pekerja-pekerja, ada yang ikhlas, murni, loyalnya tinggi sekali. Ada yang sekedar lepas beban tugasnya. Ada yang tugasnya pun tak selesai. Berbeda-beda. Ya. Maka kecintaan ya petinggi-petinggi perusahaan itu berbeda-beda kepada karyawannya, pada orang-orang dekatnya. Ini loyal luar biasa. Ya. Tentunya akan dijadikan orang terdekat. Bonusnya pun tak sama dengan orang yang datang selalu terlambat. Ya. Subhanallah. Tafadhul a'mal bitafadhuli ma fil qulubi min haqa'iqil iman. Maka sesungguhnya, kita baca satu paragraf lagi ya. Sabar. Sabar enggak? Lama kali itu. Sabar. Bertingkat-tingkatnya amalan, ya, itu sesuai dengan tingkatan-tingkatan apa yang terdapat dalam hati daripada hakikat keimanan. Wa takfirul amal lisayyi'at bihasabi kamali wa nuqsani. Maka amalan tersebut dapat menggugurkan dosa-dosa sesuai dengan tingkat ya apa yang terdapat dalam amalan tersebut berupa keikhlasan, keimanan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza yazulu al-ishkal alladhi yuriduhum min ya man naqasa hadzuhu min hadzal bab 'ala al-hadits alladhi fihi. Karena itulah kita dapat menghilangkan ya sebagian problem yang dianggap payah bagi sebagian orang yang kurang keberuntungannya dalam memaknai hadis yang terdapat padanya, hadis Nabi, inna sauma yaumi arafah yukaffiru sanatain. Sesungguhnya puasa Arafah satu hari dapat menggugurkan dua tahun dosa-dosa. Wa yauma asyura yukaffiru sana. Berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram menghapuskan satu tahun. Fa idza kan qalu, mereka berkata, fa idza kana da'buhu daiman annahu yasumu yawma Arafah fa shamahu wa shama yawma Asyura fa kaifa yaqa'u takfiru 23 kull sana. Muskil bagi mereka. Kalau andai kata orang berpuasa Arafah digugurkan pahalanya setahun. Afwan, 2 tahun. Berpuasa Asyura 1 tahun. Bagaimana kalau dia berpuasa dua-duanya? Puasa Arafah, puasa Asyura. Bagaimana dalam setahun digugurkan 3 tahun pahalanya? Bagaimana ini? Kata mereka, ini muskil hadis seperti ini. Ya. 1 tahun dia hidup, telah digugurkan pahalanya selama berapa? 3 tahun. Kemana semuanya menguap yang 2 tahun lagi? Ini payah. Ya. Wajaba ba'dhum an hadza bi anna ma fadla an at-takfir yanalu bihi darajat. Maka dijawab sebagian mereka, ya, bahwasanya yang 2 tahun itu digantikan bukan menggugurkan dosa-dosa karena habis dosa-dosa, tapi yang 2 tahun itu untuk mengangkat derajatnya. Ini tafsiran sebagian ulama. Ya, kata mereka, jalan keluarnya 1 tahun itu mengukur-ukur dosa-dosa, yang 2 tahun lagi mengangkat derajat. Karena tak mungkin 1 tahun diampunkan dengan 3 tahun. Ya, saya janji 1 paragraf selesai, mau saya tambah, tapi sesuai dengan janji. Yang jelas Ibnu Qayyim tak setuju dengan jawaban itu. Mau tahu jawabannya, tunggu nanti kalau ada ustaz yang absen. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu sallam Muhammadin wa akhda'an alhamdulillah rabbil alamin.